khilafan lima naqala an Mujahid, berbeda dengan apa yang dinukil dari Mujahid wa Dhahhak dan madhab Dhahiriyah, anna ar-rahn khasun fi as-safar duna al-hadar. Pendapat Daud ad-Dhahiri dan juga madhabnya Dhahiriyah yang bersamanya menganggap bahwa rahan hanya boleh ketika safar. Dari mana mereka dapat seperti itu? Limafhumil ayah. Karena ayatnya mengatakan jika kalian dalam safar, falam tajidu katiban, dan kalian tidak mendapatkan katib penulis, farihanan maqbudah. Naktafi fi hadzal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. وسلم تسليما كثيرا.